dari hadis yang panjang ini, Jabir bin Abdullah dia mengatakan, kemudian Nabi SAW menuju ke maqam Ibrahim, kemudian dia membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, yakni setelah kita melaksanakan tawaf 7 keliling, kemudian terakhir berarti berakhirnya dari tentang garis atau hajar tentang rukun Hajar Aswad, berakhir yang ketujuh lalu menuju ke maqam Ibrahim dengan mengiringi atau membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla faj'al al maqama bainahu wa bainal bait. Nabi jadikan maqam itu tempat beri Nabi Ibrahim antara Nabi dengan Ka'bah. Dahulu maqam Ibrahim ini dekat sekali dengan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah. Kemudian ketika pada zaman Umar melihat posisi lokasi untuk tawaf sangat sempit, maka dipindahkanlah ke posisi yang sekarang. Jadi dimundurkan dari posisi aslinya. Fakana abi yaqulu wala a'lamuhu dzakarahu illa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqra fi rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Wakana abi, dan bapakku mengatakan wala alamu dzakarahu illa 'anil nabi, dan aku tidak mengetahui beliau menyebutkan itu kecuali dari nabi. Karena yaqra fi rak'ataini qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun, dia membaca dua rakaat tersebut qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Makna dari ungkapan ini, makna hadzal kalam anna Ja'far bin Muhammad rawa hadzal hadis an abihi an Jabir wala kana abi, yani Muhammad bin Ali bin Husain yaqul annahu qara hataini surataini kana qala Ja'far wala a'lamu abi dzakara tilka alqira'a an qira'ati Jabir fi salati Jabir bal an Jabir an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati hatain rak'atain. Dia katakan bahwasanya Ja'far bin Muhammad dia meriwayatkan dari bapaknya, yaitu bapaknya adalah Muhammad bin Ali bin Husain, ya. Kemudian bapaknya ini mengatakan annahu qara hataini suratain, dia membaca dua surat ini. Qala Ja'far mengatakan wala a'lam abi, aku tidak mengetahui bapakku menyebutkan bacaan itu dari bacaan Jabir di dalam solatnya, akan tetapi itu bacaan dari Jabir dari bacaan Nabi. Jadi bukanlah bapaknya mengetahui dari perbuatan Jabir, tetapi yang diketahui adalah ini adalah perkataan Jabir tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat dua rakaat tersebut. Qauluhu qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, ma'anahu qara'a fi rakaatil ula ba'da al-fatiha qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyah ba'da al-fatiha qul huwallahu ahad. Yani maknanya setelah pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dia membaca qul huwallahu ahad. Ya. Wa amma qawluhu la a'lamu dzakarahu illa 'anil nabi laysa huwa syakkan fi dzalik li'anna lafdzatul 'ilmi tunafi syakk. Bal jazama bi raf'ihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataannya aku tidak mengetahui beliau menyebutkannya kecuali dari Nabi, ini bukanlah bagian dari bentuk keraguan. Karena ucapan atau lafaz ilmu, yakni aku tidak mengetahui, itu lawan dari ragu, berarti dia mengungkapkannya betul-betul dengan berdasarkan jazam ketekad dia mengangkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakarahu al-Baihaqi bi isnadin sahihin 'ala syarat Muslim an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti faramala min al-hijri in al-hajar al-aswad thalathan thumma shalla rak'ataini qara fihi ma qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Baihaqi menyebutkan riwayat yang sama dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah, lalu beliau berjalan cepat dari Hajar Aswad 3 kali. Kemudian beliau salat 2 rakaat, beliau baca pada dalam 2 rakaat itu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, jadi apa yang kita lakukan setelah kita tawaf adalah salat 2 rakaat. Kemarin kita sudah pelajari salat 2 rakaat ini bagaimana bentuknya. Ya, salat 2 rakaat adalah sunat dalam tawaf, setelah tawaf. Maka yang terbaik itu ketika kita ingin setelah kita tawaf 7 keliling kita salat 2 rakaat. Ingin tawaf lagi, tawaf lagi 7 keliling kemudian salat 2 rakaat. Pada rakaat pertama Al-Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua adalah Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Kedua surat ini adalah surat tauhid. Ya, kandungannya adalah tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun itu tauhid apa? Eh? Tauhid uluhiyah. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Dan ini adalah prinsip toleransi yang sebenarnya dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh dicampur aduk. Kemudian yang kedua, qul huwallahu ahad itu adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, jadi dua surat ini yang kita baca dalam 2 rakaat ini adalah ikrar kita terhadap tauhid. Ada beberapa dua surat ini yang selalu diulang oleh Nabi, yaitu yang pertama ketika sholat sunat ba'diyah maghrib, dan ini sholat maghrib adalah witirnya siang, ya, witirnya siang, yaitu penutup dari siang maghrib mau masuk ke malam. Maka ketika kita mau masuk ke malam, kita ikrarkan dengan tauhid, ya, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, dan tauhid rububiyah. Kemudian di mana lagi dibaca oleh Nabi? Di waktu witir. Ya, witir kalau yang 3 rakaat, yang pertama adalah al-a'la, kemudian yang kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Witir adalah penutup malam. Maka ditutuplah malam dengan ikrar tauhid. Diulang lagi ikrar kita tentang tauhid. Baik, kemudian Nabi membacanya di salat sunat qabaliyah subuh. Ya, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ini juga maknanya adalah subuh adalah awal dari siang. Maka di situ ikrar lagi mengikrarkan tauhid ya dalam dua rakaat kita ini. Subhanallah, keluar dari siang masuk malam ikrar tauhid, mengakhiri malam dengan ikrar tauhid, kemudian masuk siang ikrar tauhid. Semuanya adalah ikrar kita kepada tauhid ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu salat salat sunat setelah tawaf juga membaca dua surat tadi, dan dua surat ini yang sangat agung ya, dia adalah bentuk dari ikrar tauhid kita ketika kita mengucapkannya. Wallahu a'lam. Kemudian thumma raja'a ila rukni fastalamahu. Kemudian beliau kembali ke rukun. Rukun apa? Itu Hajar Aswad. Thumma kharaja minal babi ila as-safa. Kemudian beliau keluar dari pintu menuju ke Safa. Jadi kalau dahulu Masjidil Haram itu kecil. Ya, Masjidil Haram kecil. Safa dan Marwah itu di luar Masjidil Haram. Ya, di luar Masjidil Haram. Jauh dari Masjidil Haram. Kalau kita lihat aja posisi makam Ibrahim sekarang ini dengan Hajar, dengan apa tempat sa'i, jauh sekali. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat di belakang makam Ibrahim, lalu dia pergi ke Hajar Aswad. Kemudian dia sentuh lagi Hajar Aswad. Setelah itu baru keluar ke menuju Safa. Fihi dilalatun lima qalau Syafi'i wa ghairuhu minal ulama annahu yustahabbu lit-ta'ifi tawaf al-qudumi idza farau min at-tawaf wa salatihi khalf al-maqam ay ya'uda ila Hajar al-Aswad fayastalimahu ثم يخرج من باب الصفا لسعي ليسعى واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم لم يلزمه الدم. Di dalam ungkapan di atas tadi, yakni Nabi kembali pergi ke Hajar Aswad, kemudian beliau menyentuhnya, kemudian beliau pergi menuju ke keluar dari bab menuju ke Safa. Dalam ungkapan ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang yang mengungkapkan yang sama dengan Imam Syafi'i, bahwa dianjurkan bagi orang yang tawaf, tawaf qudum, tawaf qudum, idza faragha min at-tawaf wa salatihi khalf al-maqam, apabila dia selesai tawaf dan salat sunat, salat sunat tawaf ya, dianjurkan baginya untuk kembali menuju ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Jadi ketika tawaf sudah menyentuh Hajar Aswad 7 kali, kemudian ke makam Ibrahim, sebelum ke Safa balik lagi ke Hajar Aswad kemudian menyentuhnya. Setelah itu tawaf qudum nih, thumma yakhruju min babis Safa liyas'a, lalu dia pergi ke pintu Safa untuk menuju sa'i. Sa'i apa yang dilakukannya? Sa'i haji. Dia tawaf qudum nih. Tawaf qudum ini untuk siapa? Untuk orang yang qiran dan orang yang ifrad. Orang yang qiran, orang yang ifrad. Setelah tawaf qudum, dia boleh mengerjakan tawaf sa'i haji. Didahulukan sa'inya. Nah, di sini juga ulama mengatakan bahwa hendaklah sa'i itu terjadi setelah tawaf. Sa'i itu terjadi setelah tawaf, enggak boleh sa'i sendirian. Maka bagi wanita yang haid, yang Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah sebagaimana kita pelajari sebelumnya, isna'i ma yasna'ul hajj illa alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Taib, sa'i bolehkah? Ya, berarti boleh. Namun ulama mengatakan sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf. Taib, kalau tawaf enggak boleh, bisakah dia sa'i? Enggak bisa. Ya. Nah, di sini pembahasan kita sebelumnya juga tentang tawaf harus suci. Sa'i tidak mesti suci. Kenapa Aisyah boleh boleh juga sa'i? Karena sa'i di luar. Di luar Masjidil Haram. Tapi Aisyah tidak melakukannya karena sa'i harus didahului oleh tawaf. Atau sa'i setelah tawaf. Nah, orang yang ifrad dan qiran apabila sudah tawaf maka boleh dia sa'i, malah dianjurkan. Lalu ketika dia tawaf ifradah nantinya tidak perlu lagi sa'i. Tidak perlu lagi sa'i. Cukup dengan tawaf saja. Taib. Thumma yakhruju min babi safa liyas'a. Wattafaqu ala anna hadha al-istilama laysa biwajibin wa innama huwa sunnatun. Mereka sepakat bahwa menyentuh Hajar Aswad setelah solat sebelum ke Safa bukanlah wajib. Ya. Akan tetapi itu hanyalah sunnat. Lau tarakahu, kalau seandainya dia tidak menyentuh, tidak kembali ke Hajar Aswad, ya, lam yalzamhu damun, tidak wajib membayar dam. Nah, kalau sekarang, kalau kita lakukan sekarang pada musim yang ramai sekarang ini susah, ya. Karena otomatis dari tempat sholat kita, kita akan menyerang arus. Ya. Dahulu pada tahun, ya masih tahun 90-an ya, itu masih bisa kita ini posisi Hajar Aswad garis begini. Tempat kita sholat di sini masih bisa kita balik ke sini, walaupun tidak sampai ke posisi Hajar Aswad, tapi mengode dari jauh, melambai aja, ya, dengan isyarat. Setelah itu dari sini kita bisa ke Safa, gitu. Tapi sekarang enggak, ini tertutup nih, enggak bisa posisinya lagi. Tapi kita harus ke, setelah kita sholat, di belakang kita sholat langsung jalan untuk menuju ke Safa. Jadi tidak bisa kita menyentuh ke, sehingga kita mendekat kepada Hajar Aswad. Yang bisa kita lakukan ketika misalkan jauh, ketika kita menuju ke Safa, jika kita sudah setentang dengan Hajar Aswad, kita melambaikan, ya, sebagai ganti dari istilam untuk menyentuhnya langsung. Baik, kita lanjutkan. Thumma kharaja min babi ila as-safa falamma dana min as-safa qara'a Inna as-safa wal marwata min sya'irillah abda'u bima bada Allahu bihi fabada bis-safa. Kemudian beliau keluar dari pintu menuju Safa. Nah, ini yang kita katakan tadi Masjidil Haram lebih kecil waktu dahulu. Sekarang sudah diperluas Safa dan Marwah di dalam bagian dari masjid. Malahan Safa dan Marwah itu tempat sa'i sudah digandakan lagi, diperluas lagi. Dahulu jalur yang pertama ini untuk dua jalur, kiri kanan, untuk jalur Safa dan Marwah. Sekarang jalur Safa dan Marwah yang dulu dipakai untuk pulang balik itu menjadi satu jalur dari Marwah ke Safa. Dibuatlah jalur baru di sini, ya, diperluas. Lalu beliau dana minas Safa, beliau mendekat ke bukit Safa. Ya. Qara'a, jadi ketika beliau mendekat ke bukit Safa, beliau membaca Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan abda'u bima bada Allahu bihi. Nabi ucapkan juga dan disunatkan kita juga membacakan seperti itu. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Apa yang dimulai oleh Allah? Innas Safa. Tidak innal marwata, tapi innas Safa wal marwata. Allah memulai menyebut nama Safa, kemudian baru Marwah. Maka kita juga mulai dari Safa dulu, kemudian baru Marwah. Ya? Abda'u bima bada Allah bihi fa bada bis-Safa faraqa 'alaihi hatta ra'al bait. Kemudian beliau naik. Beliau naik sampai melihat Ka'bah. Ya. Kalau sekarang bisa kita melihat. Dulu sebelum perluasan enggak kelihatan karena tertutup oleh tiang-tiang. Nah, sekarang bisa. Kemudian sampai dia melihat al-bait yakni Ka'bah fastaqbal qiblah, menghadap ke kiblat. Fawahhadallaha, lalu beliau mentauhidkan Allah. Wa kabbarahu, dan bertakbir. Yani maksudnya itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya wahadallah wa kabbara. Maka diucapkanlah takbir Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'adah wa nasara 'abdah wa azama al-ahzab wa wa'adah. Itu yang dibaca. Ya. Dibaca thumma da'a baina dhalik. Kemudian beliau berdoa antara itu. Qala mithla hadza thalath marratin. Kemudian dia ucapkan zikir tadi 3 kali. Jadi maksudnya zikir tadi diucapkan 3 kali. Antara zikir dengan zikir dia berdoa. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lahu wal mulku wa la ilaha illallah wa qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa adaha nasara 'abdahu wa azama al-ahzaba wahda. Lalu dia berdoa. Ketika dia berdoa dia mengangkat tangan. Ya, ketika berdoa mengangkat tangan. Setelah selesai doanya panjang silakan. Lalu dia ucapkan lagi zikir tadi, la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa alhamdu ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa ada anjaza wa ada wa nasara 'abdahu wa azama ahzaba wahda. Kemudian dia berdoa lagi. Setelah berdoa dia berzikir. Jadi zikirnya 3 kali, antara zikir dengan zikir doa. Ketika berdoa dia mengangkat tangan, ketika berzikir tidak. Nah, berbeda dengan kebanyakan dari masyarakat, dia tidak paham apa yang harus dilakukan. Sampai di sofa dia gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus pergi. Sampai ke sofa Marwah, gitu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi lagi. Subhanallah, berapa kerugian yang dia lakukan. Nabi berdoa di situ, bukan itu adalah tempat mustajabah. Ya, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi berdoa di sana. Maka hendaklah kita berdoa juga di sana. Jadi jangan kita tergesa-gesa di dalam kita beribadah. Ada orang yang tergesa-gesa. Apalagi kalau seandainya ada jamaah yang duduk di kursi yang didorong. Kalau yang mendorongnya adalah diupahkan, itu ya orang ini juga tidak memperhatikan. Jadi orang di sana kadang enggak berilmu. Gitu. Dia tujuannya sudah sampai. Kalau walaupun dia sana dan tidak membaca apa-apa, sebenarnya sa'inya sah. Hanya saja kerugian. Dia kehilangan kesempatan untuk berdoa pada tempat yang baik. Kemudian summa nazala ilal Marwah. Kemudian dia turun menuju ke Marwah. Antara Safa dengan Marwah ini kurang lebih 450 meter. Ya, 450, hampir setengah kilo. Idzan sabbat qadamahu fi batni wadi Sa'a. Ketika kakinya sudah sampai ke dasar lembah. Jadi Safa itu lembah paling dasar, banyak kerikilnya dulu. Ya. Nah, pada tempat pas paling rendah itu Nabi berlari. Hatta idza sa'idata masya. Ketika sudah naik lagi sedikit, ya, maka beliau berjalan kaki. Nah, kalau di sekarang ditandain dengan lampu hijau, itulah kurang lebih posisi paling bawah ya dari lembahnya. Kemudian sudah naik lagi sedikit, terus jalan sampai ke Marwah. Ya, fa'ala 'alal Marwah kama fa'ala 'alas Safa. Sampai di Marwah, dia melakukan apa yang dilakukan di Safa. Apa yang dilakukan di Safa? Menghadap ke kiblat, bertakbir, kemudian bertahlil, ya, mentauhidkan Allah, la ilallah wa la syarika lah, lahu mulku alhamdu lillah wa syukru qadir, la ilallah wahda anjaza wa adaha wa nasara abida wa hazama al-hazaba wahda. Lalu setelah itu berdoa. Apapun yang kita doakan. Setelah itu berzikir lagi. Setelah zikir berdoa lagi, kemudian berzikir. Tiga kali zikirnya, antara zikir dengan zikir diselingi dengan doa, doa masing-masing. Ya, kalau zikir ya hampir mirip semuanya, doanya masing-masing. Ya, saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan bahwa wa fi hadzal hadis thumma nazala al marwa hatta sabba qadama fi batn wadi idza sa'ada masha idza sa'adata masha hatta ata al marwa hakadha fi hadhihi al nusq fi nusq tayyib wa fi hadzal hadis dalam hadis ini istihbabu sa'y al shadid fi batn al wadi hatta yas'ad. Anjuran untuk berlari syadid. Sa'i itu ya lari-lari kecil, tapi apa, sa'i itu berlari, berlari ya yang kencang di lembah, di paling bawah ya, sampai dia naik. Thumma masya baqil masafah ila al-marwah ala adati masyihi. Lalu berjalan sampai ke Marwah sebagaimana jalan biasa. Yang berlari itu hanya di bagian lemah yang terendah, kalau sekarang sebagaimana kita sebutkan adalah ditandai dengan lampu hijau. Wa hadha as-sa'yu mustahabbun fi kulli marratin min al-marrat as-sab'a fi hadha al-mawdi'. Lari ini dianjurkan setiap kali kita lewat. 7 kali berarti. Ya, dari Safa ke Marwah kita melewati lembah itu. Dari Marwah ke Safa kita melewati lembah itu lari lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Wal masyu mustahabun fima qabla al-wadi wa ba'dah. Berjalan dianjurkan sebelum datangnya ke lembah itu dan setelahnya. Jadi lari hanya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang berlari terus dari Safa ke Marwah, ini menyelisih sunnah. Ya. Walau masya fil jami' aw sa'a fil jami' ajza'u wa fatat fadilah. Kalau seandainya dia jalan terus semuanya dia jalan atau lari semuanya, sah. Sa'inya sah. Tapi dia kehilangan atau ketinggalan keutamaan. Ya, keulangan utama. Hadza madzhab Syafi'i wa muwafiqihi. Ini adalah madzhab Syafi'i dan yang menyetujuinya. Wa an Malik fi man taraka sa'i syadid fi mawdi'i riwayatan ihdahuma kama dzakara wa tsani tajibu alaihi i'adah. I'adatuhu. Dari Imam Malik, orang yang meninggalkan sa'i yang lari tadi, ya, pada di tempatnya, di lokasi tadi, menurut satu riwayat seperti yang di atas, maksudnya dia kehilangan keutamaan. Menurut riwayat yang kedua dari Imam Malik, harus dia ulangi. Ya. Walhasil maksudnya ketika orang berjalan kaki terus gak apa-apa. Nah, dari menurut Imam Syafi'i juga bahwa perempuan ketika dia melewati lokasi hijau itu hanya berjalan kaki biasa, tidak berlari. Kalau yang laki-laki berlari. Ya. Qauluhu wa fa'ala 'ala al-Marwa mithla ma fa'ala al-Safa fihi annahu yusannu 'alayha min adh-dhikri wad-du'a'i war-raqi mithla ma yusannu 'ala as-Safa wa hadha muttafaqun 'alayh. Dalam hal ini menunjukkan dianjurkan, disunatkan di atas Marwah membaca zikir, doa dan naik, ya, naik lokasinya seperti yang dianjurkan atau yang disunatkan di atas bukit Safa. Wa hadza muttafaqun alaihi. Ini ada sepakati oleh ulama. Apa yang kita lakukan di sana, kita lakukan di sini. Ya. Di Safa, di Marwah kita tidak bisa melihat Ka'bah karena tertutup oleh dinding. Ya. Kalau di Safa bisa. Jadi kita sudah bisa mengarahkan ke kiblat. Kita mengikuti garis saf yang ada. Ya. Baik. Wallahu alam, sampai di sini yang bisa kita kita pelajari, kita lihat pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya hamba Allah dari Bukit Tinggi mau bertanya. Ini dari Bukit Tinggi. Sebidang sawah pusaka tinggi digadaikan oleh saudara kami sama orang. Kami mau menembusnya, tapi itu untuk saya hasilnya sawah itu memang sudah dibagi, istilahnya agi-agi tidak bacarai. Yang saya mau tanyakan, apakah saya menembus sawah itu saya berbuat riba? Baik, terima kasih atas jawabannya. Menembus hutang yang tadi adalah bentuk, kalau gadai itu kan bentuk riba dia, karena mengambil manfaat. Siapa yang mengambil ribanya? Mengambil ribanya sebenarnya adalah orang yang meminjamkan. Tapi dosanya kita juga kena, gitulah. Karena Nabi SAW berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat yang memakan riba, berarti yang memakan lebihnya, yang mengambil manfaatnya. Wa mukilahu, Nabi melaknat orang yang menyuguhkan riba, yaitu yang memberikan yang lebih. Di dalam menggadai, si A datang ke si B, si A meminjam uang ke si B, berarti yang meminjamkan adalah B. Lalu si A memberikan sawahnya kepada si B sebagai yang digadaikan, lalu si B memanfaatkan sawah ini. Atas apa dia memanfaatkan? Atas uang yang dipinjamkan. Sebab tidak akan mungkin enggak ada uang dipinjamkan lalu ada aja orang yang menyerahkan sawah kepada dia, enggak mungkin. Nah, berarti kompensasi kelebihan tadi, keuntungan atau manfaat tadi diambil disebabkan hutang yang diberikan. Inilah riba. Kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Karena kompensasi riba itu adalah penambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai kompensasi waktu yang diberikan, kelebihan tadi. Nah, sekarang di mana kelebihannya? Adalah manfaat yang didapatkan oleh yang meminjamkan sebidang sawah. Maka yang mengambil manfaat atau yang mengambil riba sebenarnya sekarang ini adalah orang si B. Si A bagaimana? Dia yang menyuguhkan riba. Kedua-duanya kena laknat. Baik. Lalu kita ingin menembus, memutuskan jaringan kita dengan riba. Bagaimana cara menembus kembali hutang kita dan mengambil kembali sawah tadi? Tayyib. Bagaimana dengan orang yang menembus? Bolehkah, berhakkah dia memanfaatkan tanah atau sawah tadi? Enggak boleh. Sama aja. Dari keluarga dia, dia sudah menembus uangnya, kan gitu kan? Kecuali caranya adalah dikembalikan dulu. Dikembalikan dulu ke hak keluarga. Lalu setelah selesai, ya, sesuai dengan apa yang disepakati dari keluarga. Jadi bukan sebagai kompensasi gitu. Kalau memang itu adalah jatahnya untuk dia, sudah, tidak ada masalah. Tapi jangan gara-gara karena dia menembus lalu dia mendapatkan. Ini enggak boleh. Sama dengan kayak tadi. Jadi sama aja dengan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nah, tapi kalau seandainya memang ini sudah jatah dia dan tergadaikan, lalu dia tembus dan dia pakai, ya sudah, enggak ada masalah. Tapi jangan gara-gara penembusan itu hak untuk pemakaian dari keluarga diberikan kepada dia karena gara-gara menembus, maka ini enggak boleh. Ya, harus dikembalikan dulu kepada hak keluarga, hak bersama. Nanti terserah, kalau seandainya sistemnya ada bergilir, maka bergilir. Pas giliran ke dia, alhamdulillah. Pas kepada giliran yang lain, sudah. Memang itu yang seharusnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan ganjaran surga bagi ustaz dan ikhwan kajian di Al-Hakim. Amin. Nah, Mbak Allah ingin bertanya di luar tema ustaz. Anda pernah mendengar bahwasanya ketika kita memberi hutang kepada orang, selama hutang itu belum dibayar, maka kita mendapatkan pahala setiap harinya sebanyak yang kita hutangkan. Apabila kita ikhlaskan, apabila kita tetap mendapatkan, apabila kita ikhlaskan. Apakah kita tetap mendapatkan pahala serupa atau tidak, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah." Apabila dia susah, orang ini susah, yang berutang ini susah, maka tunggulah sampai dia memiliki kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau bersedekah lebih baik bagimu, ya, jika kamu mengetahui. Berarti bersedekah dalam kondisi yang seperti itu, kita lepaskan dia dari lilitan hutangnya, lebih baik daripada dia tetap berhutang. Ya, lebih baik daripada dia tetap berhutang. Jadi boleh jadi kita dia tidak punya apa yang bisa membayarnya, lalu hutang itu menjadi hutang beban bagi dia. Ya, kalau seandainya dia tidak bisa membayar, kemudian dia meninggal dunia, ya, akan menghalangi pahala dia. Maka kita maafkan atau kita sedekahkan kepada dia, itu lebih baik daripada kita membiarkan saja utang itu, kita tahu bahwasanya dia tidak mampu. Wallahu a'lam. Yang seketahuan saya dalam dalil, siapa yang meminjamkan pinjaman dua kali, maka sama dia bersedekah sebanyak yang dia pinjamkan. Itu yang saya ketahui dari dalil. Ya, tidak selama hutang kita masih sama dia, sama kita bersedekah sebanyak yang kita hutangkan. Kalau gitu sudah, enggak usah bayar-bayar. Tapi enggak usah kita lepas, gitu kan? Nah, ini kan jadikan beban bagi dia. Tapi dalam hadis, dalam ayat tadi, kita bersedekah, kita bebaskan dari hutang, itu lebih baik jika kita mengetahui. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.